Gak boleh som. Oh, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Pantesan. Jadi jemit nih, saya sambali kentayangan dan jalan sama nih. Gue ada orang gue yang bisa Allah arwahmu kentayangan gue. Kita sesat, tak tahu jalan malah pulang gue. Oh, hei, hanya orang-orang ruh yang suci, yang suci, ruh yang disinari, dipajangi, di apa? Dipajangi dengan Nur Muhammad. Insya Allah sambali, insya Allah kita, insya Allah, insya Allah. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dan lawa. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu ya Allah bersinar. Kalau saya malu nanya soalnya bandar aku nangis terus gini bandar. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tanpa Allah tak bisa tuh. Namaku cinta. Kita sadari kita sering berkhianat, betul? Abot turunnya timbang sholatnya, jadi pengkhianat. Abot HP-nya itu timbang Qurane, pengkhianat. Abot orkesane itu timbang masjidnya, pengkhianat. Hei! Abot seneng belanjanya itu timbang sodakoe, pengkhianat.